Mitra bisnis, dalam beberapa bulan terakhir ini, media massa sering memuat berita tentang demonstrasi ketidakpuasan pada proses pilkada yang berujung rusuh, seperti terjadi di NTB, Kediri, Sibolga, dan sebagainya. Bahkan kasus terakhir yang terjadi di Mojokerto bukan hanya sekedar bentrok dengan aparat keamanan, tapi massa juga sampai merusak dan membakar sejumlah kendaraan. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan dunia usaha, karena meski kerusuhannya tidak besar, tapi bila sering terjadi dan terekspos di luar negeri, maka bisa berdampak pada citra dan iklim investasi di Indonesia. Akhirnya, tak heran ketika muncul wacana agar pilkada langsung dihapuskan saja dan diganti seperti dulu, yaitu dipilih DPRD atau malah ditunjuk langsung oleh Presiden. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan artis senior dan politisi Anwar Fuadi. Bang Anwar, bagaimana komentar Anda? Sikap kasar dan kebrutalan bangsa kita ini, waduh, makin memprihatinkan. Demo ya, yang sopan, yang tertib. Kenapa harus berbuat demikian kasar? Bangsa kita kan tadinya kan bangsa yang sangat ramah. Orang Indonesia itu terkenal bangsa yang sangat ramah, sopan, dan santun, dan agamis. Tapi kenapa jadi sekarang menjadi brutal begini? Demo dan pilkada adalah bagian dari demokrasi, tapi kalau sering berakhir rusuh sampai bakar-bakaran segala, bagaimana nih bang? Demokrasi yang kebablasan kita ini akhirnya. Bangsa kita ini belum siap kayaknya untuk menjadi liberal. Pemikirannya itu masih pemikiran yang sangat jauh dari kebijaksanaan. Kenapa harus kasar? Saya dari Guangzhou. Saya melihat orang-orang di sana, walaupun mereka baru majunya kan. Muka-muka orang di sana itu muka-muka orang-orang yang ceria gitu. Berbeda sama kita. Di kita ini apalagi di daerah-daerah, saya lihat banyak sekali muka orang-orang itu yang beringas. Kenapa bangsa kita ini makin lama makin merosot? Kok bisa ya demo pilkada yang rusuh sampai berulang di sejumlah daerah? Mesti lebih keras. Pelaku-pelakunya ini harus dihukum berat. Akan ada kejadian lain lagi nih kalau tidak ditindak berat. Jangan juga salahkan rakyat nih sekarang. Salahkan juga pejabat pemimpin-pemimpin yang mau ribut aja. Di mana-mana tuh ribut. Ternate ribut. Tidak kalah ribut. Mental rakyat juga jadi rusak dengan money politik. Rusak mental rakyat ini sekarang. Mereka taunya uang. Jadi mental rakyat itu udah rusak sekarang ini. Lihat, moral bangsa kita ini sedih. Tapi jangan kita salahkan rakyat sebetulnya. Pemimpin-pemimpin yang nggak benar ini yang harus kita salahkan. Mereka memberikan contoh yang nggak benar. Demikian Anwar Fuadi dan saya, Rizal Andika.